Dewanti Syuting Nugroho Audio Rental. Siapa dia? Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tasya Rusmala New Bintang Yenila. Oh, ucapkan terima kasih buat bapaknya yang udah sawer. Semoga tambah banyak rezeki. Amin.